New Morata. Apa segala. Spesial untuk semuanya suka lagu ini. Mungkin sih lagi ambiar. You Monata. Sopo sih garu. Turung nganti kare jatuh ning atiku. Teko-teko nesliramu nambai loro batinku. Aku ora percaya nanging kate iki nyata. Cintane ngarepe mata yen sliramu kuwi cita. Thank you. pisahan karo aku.